الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله ستلاهتا menjelaskan pada permasalahan yang keenam tentang kapan awal perhitungan waktu menyapu di atas dua khuf, dan telah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih dan itu merupakan pendapat jumhur dari para ulama bahwa awal perhitungan waktu menyapu di atas dua khuf dimulai dari awal al-mashu ba'dal hadath, awal kali menyapu setelah dia dalam keadaan berhadas, ketika dia memakai kedua khufnya dalam keadaan suci. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh, al-mas'hu alal jabirati wal imamati wa khumurin nisa', menyapu di atas al-jabirah dan al-imamah dan kerudung wanita. Maka di sini akan disebutkan tiga permasalahan yang masing-masing akan dibahas secara tersendiri. Yang pertama tentang hukum menyapu di atas al-jabirah. Yang kedua pembahasan tentang menyapu di atas sorban. Dan yang ketiga hukum menyapu di atas kerudung wanita. Adapun permasalahan yang pertama, al-jabiratu, yang dimaksud al-jabirah hiya a'wadun wa nahwuha kal jibsi. Yang dimaksud al-jabirah yaitu a'wad, kayu-kayu dan yang semisalnya seperti al-jibs. Ya, kita menyebutnya di gips apabila seorang dalam keadaan sakit tulang, misalnya dia terjadi patah tulang pada salah satu bagian persendiannya, maka dilakukan dengan cara gips, ya, dilakukan sesuatu yang biasa disebut dengan gips untuk menahan agar kemudian tulang tersebut tidak melakukan gerakan-gerakan yang dapat merusak, ya, disebabkan dia masih dalam keadaan dibuat sedemikian rupa agar kembali seperti semula. Kal gipsi, seperti membuat gips. Mimma yurbatu alal kasri, dari sesuatu yang diikat terhadap sesuatu yang patah dari tulang, li yujbara wa yaltaima, dengan tujuan untuk meluruskan atau menormalkan kembali tulang yang patah tersebut, ya, atau kembali sesuai seperti sedia kala. Sesuai seperti sedia kala. Nah, ketika seorang dalam keadaan seperti ini, ya, lalu kemudian seorang hendak bersuci, apakah dia hendak mandi atau dia hendak berwudu, wa yamsahu alaiha, lalu kemudian dia mengusap di atas jabirah tersebut, mengusap di atas gips dan yang semisalnya, wa kadzalika yamsahu ala al-lusuq wal lafa'if, dan termasuk pula di antara hukum ini menyapu di atas al-lusuq, di atas sesuatu yang ditempelkan pada luka, semacam, ya, misalnya handi plus atau yang semisalnya, wal lafaif, dan seperti perban, ya, perban atau sesuatu yang dililitkan pada luka, allati tudau alal juruh, yang diletakkan pada luka-luka yang ada di tubuh seseorang. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa al-jabirah itu mencakup semua hal tersebut. Apakah dia terbuat dari kayu untuk menahan sesuatu yang patah dari tubuhnya, atau dengan cara di gips, atau dengan cara di perban dan yang semisalnya, maka ini semua termasuk ke dalam hukum permasalahan yang disebutkan tentang hukum menyapu di atas al-jabirah. Fa kullu hadhihi al-asyai yamsahu alaiha, maka segala sesuatu ini itu diusap di atasnya, segala sesuatu ini diusap di atasnya, bi syarti an takuna ala qadri al hajah, dengan syarat bahwa yang diperban itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kalau yang dibutuhkan untuk diperban ya sepanjang 5 cm, maka yang diperban sepanjang 5 cm saja. Tidak diperbolehkan ada luka yang kecil yang memungkinkan diperban 5 cm lalu kemudian yang ditutup 10 cm misalnya. Artinya melewati kadar hajah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kata beliau, fa in tajawazat qadar al hajati lazimahu naz'u ma zada 'ala al hajah. Apabila melewati batas kebutuhan, di mana seorang melakukan perban terhadap bahagian yang luka melebihi kadar yang dibutuhkan, maka wajib bagi dia untuk melepaskan sesuatu yang melebihi dari kadar kebutuhannya. Di dalam pembahasan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika beliau membahas tentang hukum al-mashu 'alal jabirah, maka di sini ada beberapa pembahasan yang penting untuk kita jelaskan. Pembahasan yang pertama tentang hukum menyapu di atas jabirah itu. Jabirah, perban dan yang semisalnya apabila terdapat luka atau sesuatu yang patah pada salah satu anggota wudu kita. Saya beri contoh misalnya di bahagian tangan di sebelah kiri kita ada yang terluka ya, sehingga mengharuskan untuk diperban seluruh bagian telapak tangan. Seluruh bagian dari telapak tangan. Nah, yang dimaksud menyapu di atas perban tersebut atau di atas sesuatu yang ditutupi dengan kain dan yang semisalnya, pada saat seseorang berwudu dan ketika dia hendak membasuh tangannya, yang bahagian yang terbuka itu wajib hukumnya untuk dibasuh. Bahagian yang terbuka wajib hukumnya untuk tetap dibasuh. Adapun bagian yang diperban tentu tidak memungkinkan bagi seseorang untuk membasuhnya. Ya, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk membasuhnya karena tidak mungkin dilepaskan karena akan menyebabkan kemudaratan, sehingga dia tetap dalam keadaan diperban. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yang dimaksud al-mashu 'alal jabirah yaitu membasuh bagian yang terbuka, sedangkan yang diperban itu cukup diusap saja, diambil sedikit air lalu kemudian diusap bagian atas, bagian bawah, yakni seluruh bagian perban yang menutupi tangan yang merupakan anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh. Jadi ini yang dimaksud dengan al-mashu 'alal jabirah. Nah, ini apa hukumnya? Para ulama berselisih tentang hukum menyapu di atas perban dan yang semisalnya. Jumhur dari para ulama, mayoritas para ulama, dan itu dari empat imam, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah, mereka berpendapat tentang disyariatkannya dan dianjurkannya menyapu di atas perban tersebut. Dianjurkannya menyapu di atas perban apabila ada sesuatu yang terluka sehingga mengharuskan dia untuk menutupi lukanya dengan perban atau dengan cara digips dan yang semisalnya. Ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Kemudian ada sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk disapu di atas perban. Tidak dianjurkan untuk disapu di atas perban. Mereka yang berpendapat demikian juga terbagi menjadi dua. Lalu apabila tidak disyariatkan menyapu di atas perban, apa pengganti dari menyapu tersebut? Ada yang mengatakan dia harus bertayamum. Dia harus bertayamum. Ada lagi yang mengatakan tidak sama sekali. Tidak perlu seorang menyapu di atas perban dan tidak perlu pula seorang bertayamum. Namun dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan sebagian menukil dari sebagian para ulama salaf, diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan dikuatkan pula oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perselisihan ulama dalam permasalahan ini disebabkan karena perselisihan mereka dalam menyikapi riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat tentang tidak disyariatkan yang menyapu di atas perban disebabkan karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan bahwa tidak satupun hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum disyariatkannya menyapu di atas perban itu. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang menyapu di atas perban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Az-Zubair bin Khuraiq dari Atha dari Jabir. Beliau mengatakan, suatu ketika kami dalam perjalanan safar, lalu kemudian ada salah seorang di antara kami yang luka di kepalanya disebabkan karena terkena batu. Ya, disebabkan terkena batu bagian kepalanya menyebabkan kepalanya terluka. Lalu dia dalam keadaan junub. Maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya, apakah memungkinkan bagi dia untuk tayamum dan tidak mandi sementara dia dalam keadaan luka? Apa kata mereka, kami tidak mendapati keringanan bagimu untuk bertayamum sementara kamu mampu untuk mandi dengan menggunakan air. Akhirnya orang ini pun mandi dan menyebabkan dia meninggal. Maka tatkala kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam diberitakan tentang kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qataluhu qatalahumullah ala sa'lu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'iyyi su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan cara bertanya. Lalu ada dalam riwayat tambahan. Tambahan itu bunyinya demikian. Inna makana yakfihi ayyatayammama wa ya'sir aw ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsil sa'ira jasadih. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum lalu kemudian mengusap pada lukanya tersebut, pada bagian lukanya tersebut dia menutupinya dengan perban, ya, menutupi dengan kain, potongan kain, lalu menutupi lukanya, yaitu menutupinya dengan perban, lalu dia mengusap di atasnya. Adapun bagian tubuh yang lainnya cukup dia membasuhnya. Adapun bagian terkena luka jangan dia membasuhnya, namun cukup dia mengusap di atasnya. Maka di dalam hadis ini ada tambahan hukum mengusap di atas perban. Mengusap di atas perban. Akan tetapi hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, demikian pula Al-Baihaqi dan yang lainnya dari para ulama. Bahkan Al-Baihaqi mengatakan, wala yathbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal babi ya'ni al-mas'a 'alal jabirati syai'un. Tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini tentang hukum menyapu di atas perban satupun hadis. Wa asahhu ma ruya fihi hadis Atha ibn Abi Rabah alladhi taqaddama wa laysa bil qawi. Dan yang paling sahih dan yang diriwayatkan adalah hadis Atha bin Abi Rabah yang telah disebutkan sebelumnya, namun riwayat itu pun tidak kuat. Riwayat tersebut tidak kuat. Lalu berkata Al-Baihaqi, wa inna ma fihi qaulul fuqaha min at-tabi'ina faman ba'dahum ma'a ma ruwina 'an ibn Umara fil mas'i 'ala al-isabati wallahu a'lam. Dan sesungguhnya menyapu di atas perban itu adalah pendapatnya para fuqaha dari kalangan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, dan itu dikuatkan dengan yang diriwayatkan oleh kami dari hadis Abdullah bin Umar mauquf bahwa Ibnu Umar menyapu di atas perbannya. Ibnu Umar menyapu di atas perban. Jadi hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang yang terluka lalu dianjurkan untuk mengusap di atas perban, ini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni dari hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, in kasarat ihda zandayya fasa'altu fa'amarani nabi sallallahu alaihi wasallam an amsaha 'alal jabair. Kata Ali bin Abi Thalib, patah salah satu bahagian dari persendian di pergelangan, persendian di pergelangan yang disebut dengan az-zandu, ada yang patah pada tangan Ali bin Abi Thalib. Lalu aku bertanya kepada Nabi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyapu di atas perban-perban tersebut. Namun riwayat ini dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Amr bin Khalid Al-Wasiti, dan ini didustakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang perawi ini, Amr bin Khalid, mungkarul hadith, mungkar hadithnya. Dan Imam Bukhari jika mengatakan pada seorang perawi mungkarul hadith, maknanya la tahillur riwayatu anhu, tidak dihalalkan meriwayatkan hadith darinya. Demikian pula disebutkan oleh Waqi' dan Abu Zur'ah bahwa Amr bin Khalid Al-Wasiti ini seorang perawi yang biasa membuat hadith-hadith palsu. Dari sini jelas bagi kita bahwa hadith Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah hadith yang sangat lemah, bahkan tertuduh sebagai hadith palsu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ada dalam riwayat yang lain, yaitu hadith Ali bin Abi Thalib pula dalam riwayat Ad-Darqutni, beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jaba'ir takunu alal kasri kaifa yatawadda'u sahibuha wa kaifa yaghtasilu qala yamsahu bil ma'i alaiha. Kata Ali bin Abi Thalib, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perban yang menutupi sesuatu yang patah dari tubuh seseorang, bagaimana cara dia berwudu dan bagaimana cara pula dia mandi. Lalu Nabi SAW mengatakan yamsahu bil ma'i 'alaiha, cukup dia mengusapkan dengan menggunakan air yang sedikit lalu dia mengusap di atas perban tersebut. Namun hadis ini juga hadis yang sangat lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Yazid, Abu Hatim dan Ibnu Ma'in mengatakan tentangnya kadzabun, ini adalah perawi pendusta. Maka dari hadis-hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan disyariatkannya menyapu di atas perban. Namun ada satu riwayat yang paling sahih dan ini yang paling kuat yang dijadikan sebagai hujjah. Namun riwayat ini tidak sampai marfu' kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Namun dari perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dengan riwayatnya dari Abdullah bin Umar annahu tawadda'a, bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu wa kaffuhu ma'subatun, dalam keadaan telapak tangannya itu ditutupi perban, famasaha 'alaiha wa 'alal isabi wa ghasala siwa dhalik. Lalu kemudian beliau pun mengusap di atas perban tersebut dan beliau membasuh bahagian-bahagian wudu yang lainnya. Dan riwayat ini sahih, bahkan Al-Albani rahimahullahu taala beliau pun mengatakan ini sahih dari Abdullah bin Umar sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 134. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum menyapu di atas perban. Namun yang paling sahih yang diriwayatkan adalah yang datang dari Ibnu Umar, dari perbuatan Abdullah bin Umar. Dari perbuatan Abdullah bin Umar. Namun kata para ulama, apabila telah datang satu perbuatan dari seorang sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihi perbuatan sahabat tersebut, tentu mengambil pendapat sahabat ini dan mengambil riwayat yang datang dari sahabat ini yang tidak ada yang menyelisihinya lebih utama daripada meninggalkannya. Oleh karena itu, mayoritas para ulama, jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan adanya atau disyariatkannya menyapu di atas menyapu di atas al-jabirah, menyapu di atas perban. Yang paling kuat dalam hal ini adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dari madhab al-Zahiriyah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memandang bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyapu di atas al-jabirah, tentang hukum menyapu di atas al-jabirah, sehingga beliau berpegang kepada pendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menyapu di atas perbannya. Namun yang zahir, yang nampak wallahu ta'ala alam, mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar, itu lebih utama daripada kita meninggalkan apa yang datang yang sahih, yang datang dari Abdullah bin Umar, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga kesimpulannya wallahu ta'ala alam, beramal dengan pendapat jumhur itu lebih afdal, lebih utama. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, disebabkan riwayat yang datang dari Ibnu Umar dan tidak ada yang menyelisihi pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam permasalahan ini. Adapun mereka yang mengkiaskan bolehnya menyapu di atas perban dengan mengkiaskan kepada hukum menyapu di atas dua khuf, ini juga tidak benar, disebabkan karena di sana banyak sekali perbedaan antara menyapu di atas perban dengan hukum menyapu di atas dua khuf. Dan insyaallah ta'ala perbedaan tersebut akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.